Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hansaplas, hukum Hansaplas. Hansaplas itu sama seperti perban. Belum dikaji sih, ya. Jadi di dalam fikih itu namanya ada namanya ahkamul jabirah, hukum memakai perban. Hansaplas termasuk. Jadi kalau misalnya di tangan ada luka di Hansaplas, dilihat. Kalau Hansaplasnya itu melebihi daripada lukanya, ya memang semua Hansaplas begitu. Maka dia wajib bertayamum. Dan nanti kalau sudah sembuh, wajib i'adatus sholat. Wajib mengulang sholat selama dia berhansaplas tersebut. Tapi kalau hansaplasnya pas-pas luka itu, ya, enggak lebih, enggak sampai anu perbannya, nah, maka dia tayamum dan tidak perlu mengulangi sholat. Contohnya seperti ini. Misalnya ada orang yang anggota wudunya luka, misalnya di wajah lah. Dan ini tidak boleh terkena air di sini. Maka diperban sama dokter, dikasih apa? Kapas ya. Dikasih kapas. Kalau di wajah kebanyakan kapasnya pas-pas ukuran luka itu, segini ya kan. Tapi kalau di kening biasanya melilit. Nah, ini kan berlebihan ini. Luka segini lilitannya satu. Nah, kalau seperti ini berlebihan, maka ketika dia sholat nanti dia tayamum dulu. Tayamum seperti biasa untuk bagian wudu dia yang tidak boleh terkena air. Tayamum itu biasa, itu tayamum istibatu sholat, wajah, tangan, habis itu dia tayamum. Paham? Nah, ketika tayamum dia tidak, bagian lukanya tidak perlu dibasuh. Cukup membasuh bagian yang apa namanya yang boleh terkena air. Misalnya kalau bagian sini, ya sudah dia basuh sekitarnya, yang sini enggak usah kena air. Karena dia sudah tayamum sebelumnya. Paham ya? Habis itu dia wudhu seperti biasanya. Seperti itu wudhu orang yang berperban. Nah, kalau misalnya perbannya cukup lukanya saja, lukanya segini ya, perbannya segini ya kan, kasih anu gitu. Ya dia ketika dia sembuh nggak perlu diulang lagi sholatnya. Tapi kalau lukanya segini, dililit-lilit atau di tangan biasanya, patah tangan ini, langsung diperban semuanya kan? Kan nggak boleh kena air nih, susah. Maka dia tayamum terbiasa, nanti ketika dia sembuh, dia wajib mengulangi sholat semasa dia tinggalkan dulu ketika sakit. Orang-orang gak beriman akan bilang begini, kalau begitu ngapain kita sholat? Kalau udah sembuh, wajib diulangi lagi. Paham? Ya, lebih baik kita gak usah sholat pun kita. Iya, kamu gak sholatnya, dihukumi dosa, berdosa. Nanti mengurangi sholat? Enggak diampuni oleh Allah. Karena meremehkan sholat. Meremehkan sholat termasuk dosa besar. Tapi kalau kamu melakukannya, walaupun diwajibkan mengulangi lagi, dosa kamu tidak dapat dosa. Paham ya? Dan seandainya meninggal, ya semoga panjang umur, seandainya meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul, enggak ada hutang. Tapi kalau misalnya, nanti ajalah. Kan tetap wajib qadha juga. Ngapain kita capek-capek? Udah sakit. Tiba-tiba mati. Mati su'ul khotimah. Karena mati dalam keadaan membawa hutang sholat. Iya kalau ahli waris mau membayar hutang sholatnya. Kalau enggak mau. Kan nanti anak cucu saya yang akan mengganti membayar sholat-sholat saya. Iya kalau mau. Jangankan sholat puasa aja. Banyak anak cucu enggak mau membayarkan. Bapakmu itu ada hutang puasa 20 hari. Kamu wajib bayar fidyah bapakmu. Wah, yang enggak puasa kan bapak saya, bukan saya. Baik, apalagi sholat puasa mau mengharapkan enggak bisa. Nah, itu nanti ada pembahasan namanya ahkamul kabir. Ya, hansaplas sama seperti perban. Pokoknya segala sesuatu yang menutup luka yang menyebabkan air tidak masuk ke dalamnya. Hansaplas, perban dan lain sebagainya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.